بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذه أسماء للا إله إلا الله. Inilah nama-nama bagi la ilaha illallah. Kalimatul ikhlasi, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islami. Kalimat ikhlas, kalimat taqwa, al-urwatul wuthqa, kalimat pembeda antara kekafiran dan Islam. Demikian pula kalimatut tauhid. Di antara nama la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Karena kalimat tersebut menunjukkan tauhid al-uluhiyah. لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan manusia tidak memberikan perhatian terhadap makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini. Ma'annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dhikrillahi biha, padahal mereka banyak mengucapkannya dan banyak mengingat Allah dengannya. Kasufiyati, seperti orang-orang sufi. فَلَهُمْ أَوْرَادٌ صَبَحِيَّةٌ وَمَسَائِيَّةٌ فِيهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ آلَافُ الْمَرَّاتِ. Mereka memiliki wirid-wirid pagi dan petang yang di dalamnya terdapat لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ribuan kali. وَلَكِنَّهُمْ يَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ. Akan tetapi mereka justru berdoa kepada selain Allah. فَهِيَ لَا تُفِيدُهُمْ شَيْئًا. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut tidaklah berfaedah sedikitpun bagi mereka. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِمُقْتَضَاهَا. Karena sesungguhnya mereka tidaklah mengamalkan konsekuensinya. Fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha. Mereka mengucapkannya, membaca la ilaha illallah di dalam wirid-wirid mereka dan mengulang-ulangnya. Walakin yad'un al-mauta. Akan tetapi mereka tetap saja berdoa kepada orang yang sudah mati. Wa yastaghithuna bil maqburina. Beristighatsah kepada para penghuni kubur. Wa yuti'una masyayikh at-turuqi alladhina yusharri'una lahum ibadatin lam yusyarri'ha Allahu wala rasuluhu. Dan mereka mentaati para masyayikh tarekat-tarekat yang mensyariatkan bagi mereka ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah maupun Rasulnya. فَلَا يَتَلَقَّوْنَ التَّشْرِيعَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka mereka tidak mengambil pensyariatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yatalaqawnahu an masyayikhihim. Hanya saja mereka mengambilnya dari para masyayikh mereka. Fahaulai yukthiruna an-nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masaan. Maka mereka ini banyak mengucapkan la ilaha illallah pagi dan sore. Wa la yughni anhum nutquhum biha syai'an wa la yufiduhum syai'an. Dan pengucapan mereka akan la ilaha illallah tidaklah bermanfaat bagi mereka sedikit pun dan tidak berfaedah bagi mereka sedikit pun. Wa minas sufiyyati man la yantiqu biha kamilatan. Dan di antara orang-orang sufi ada yang mengucapkan, ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Wa haula'i bi za'mihim annahum saru khawasal, annahum saru khawasal khawasi. Dan mereka ini menurut sangkaan mereka, mereka menjadi orang-orang yang khusus, di antara orang-orang yang khusus. La yaquluna la ilaha illallah. Mereka tidaklah mengucapkan la ilaha illallah. Bal yaquluna Allahu Allahu. Bahkan mereka mengucapkan Allah Allah saja. Hada dzikruhum. Ini dzikir mereka. Yuraddidun Allah Allah Allah. Mereka mengulang-ulang Allah Allah Allah. Ma'a annahu la budda an ta'tiya bi jumlatin mufidatin. Padahal wajib bagimu untuk mendatangkan kalimat yang berfaedah. Amma Allah Allah fahuwa ismun mujarradun fahuwa la yufidu syai'an. Adapun Allah Allah, maka itu merupakan semata-mata nama, maka itu tidaklah berfaedah sedikit pun. Wa ba'duhum la yaqulu lafdhal jalalati bal yaqulu huwa huwa huwa dhamirun ghaibun. Dhamiru ghaibin. Dan sebagian mereka tidaklah mengucapkan lafzul jalalah, bahkan hanya mengatakan huwa huwa huwa. Dhamir ghaib. Kata ganti orang ketiga. Yaitu kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Huwa di sini kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza la yufidu syai'an. Dan ucapan ini tidaklah berfaedah sedikit pun. Li'annahu tala'ubun bihadhihi al-kalimati. Karena sesungguhnya hal itu merupakan sikap mempermainkan kalimat ini. Fayajibu tanabbuhu li hadhihi al-umuri. Maka wajib untuk perhatian dengan perkara-perkara ini. Li'anna syaitana lamma 'alima anna hadhihi al-kalimata hiya kalimatul islami. Karena sesungguhnya syaitan tatkala ia mengetahui bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat Islam, wa kana 'indan nasi raghbatun fin nutqi biha wa dzikri biha, dan pada manusia terdapat kecintaan untuk mengucapkannya dan berzikir dengannya. Sarafahum anha bihadhil hiyali, maka syaitan pun memalingkan mereka dari kalimat tersebut dengan tipu daya-tipu daya ini. Wa atalahum bihadhil wasawisi, dan syaitan mendatangkan was-was ini kepada mereka. Wa qala lahum, dan syaitan berkata kepada mereka manusia, qulu Allahu Allahu, ucapkanlah Allah Allah. Au qulu huwa huwa, atau ucapkanlah dia dia, huwa huwa. Wa ba'duhum la yatalaffadhu la billahi wa la bihuwa, dan sebagian mereka justru tidak berucap sama sekali. Tidak mengucapkan Allah, tidak pula mengucapkan huwa. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat, hanya saja ia mengucapkan la ilaha illallah dengan kalbunya saja. Kullu hadha tala'ubun minasyaitani, semua ini merupakan bentuk sikap mempermainkan dari syaitan. Fayajibu tanabbuhu lihada, maka wajib untuk memberikan perhatian terhadap perkara ini. Wa minan nasi man yughfiluhu syaitanu an qawli la ilaha illallahu, dan di antara manusia ada yang dilalaikan oleh syaitan dari ucapan la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran, maka tidaklah ia mengucapkan la ilaha illallah kecuali jarang. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan, dan tidaklah ia berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah melainkan sedikit saja. Wala yukarriruha, dan tidak mengulang-ulangnya. Ma'a annaha thaqilatun fil mizani, padahal kalimat la ilaha illallah berat di timbangan amalan. Kama ja'a fi kitab at-tauhid, sebagaimana datang di dalam kitab at-tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-musannif, annaha law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at as-samawati wa man fiha ghairullahi wal ardu wa man fiha fi kiffatin, bahwasanya seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sebuah anak timbangan, dan langit-langit diletakkan, dan langit-langit serta siapapun yang ada padanya selain Allah, demikian pula bumi, dan siapapun yang ada padanya diletakkan pada anak timbangan yang lainnya, lamalat bihinna la ilaha illallahu, maka la ilaha illallah lebih berat daripadanya. Fahiya tathqulu biman fis samawati wa man fiha ghairillahi wal ardi biman wa biman fiha, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada padanya selain Allah, Demikian pula bumi dan siapapun yang ada padanya. Fahiya kalimatun azimatun. Maka kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang agung. Walakin qalla man yatanabbahu laha. Akan tetapi sedikit orang yang perhatian dengannya. Wa yastahdiruha. Dan sedikit orang yang menghadirkannya di dalam kalbunya. Demikian pula lisannya. Wa yu'awwidu lisanahu 'ala an-nutqi biha wa tikrariha. Dan sedikit orang yang membiasakan lisannya untuk mengucapkannya dan mengulang-ulangnya. Illa man waffaqahullahu subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahiyya kalimatu taqwa, wahiyya al-urwatu al-wuthqa. Dan la ilaha illallah merupakan kalimatu taqwa dan al-urwatu al-wuthqa. وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية على عقبه لعلهم يرجعون. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang Ibrahim alaihi salam menjadikannya kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada Allah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي عناها إبراهيم عليه السلام في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Dan kalimat ini yaitu la ilaha illallah dialah yang dimaksud oleh Ibrahim alaihi salam di dalam firman-Nya, firman Allah Azza wa Jal, atau di dalam ucapannya, ucapan Ibrahim yang dihikayatkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Qur'an. Ya, artinya sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakanku. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah dia makna la ilaha illallah. Innani bara. Sesungguhnya aku berlepas diri. Hadza ma'na nafi la ilaha. Inilah makna peniadaan, yaitu penggalan kalimat la ilaha. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Hada ma'na al-ithbati illallahu. Inilah makna penetapan, yaitu penggalan kalimat illallah. Waja'alaha, ay Ibrahimu alaihi salatu wassalamu, ja'ala hadihil kalimata. Kalimatan baqiyatan fi aqibih. Dan menjadikannya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya. Fi dhurriyatihi, yaitu pada keturunannya. Apa maksudnya? فَلَا يَزَالُ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ. Maka senantiasa ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam orang yang mengucapkan لا إله إلا الله. لَمْ يَتْرُكُهَا كُلُّهُمْ. Mereka semuanya tidaklah meninggalkannya. Walam yushriku kulluhum. dan tidaklah mereka seluruhnya berbuat kesyirikan. Bal fihim man qala wastaqama 'alayha, bal fihim man qalaha wastaqama 'alayha. Bahkan di antara mereka ada yang mengucapkannya dan beristiqamah di atasnya, walau kana 'adadan qalilan aw afradan. Meskipun jumlahnya sedikit atau individu-individu saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.